محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا في شيخنا وانفعنا بعلمه أرحم الراحمين، واغفر له ولوالدين والحاضرين والمسلمين أجمعين. قال الإمام أبو الحسين مسلم حجاج بن مسلم رحمه الله تعالى في كتابه كتاب الزكاة: باب الذكر الخوارج وصفاتهم. وقال: حدثني محمد ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سليمان عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قوما يكونون في أمته يخرجون في فرقة من الناس صيامهم تحالق، قال: هم شر الخلق أو من شر الخلق، يقتلهم أدنى طائفتين إلى الحق. قال: فضرب النبي صلى الله عليه وسلم لهم مثلا أو قال قولا: الرجل يرمي الرمية أو قال الغرض، فينظر في نصل فلا يرى بصيرة، وينظر في نضي فلا يرى بصيرة، وينظر في الفوق فلا يرى بصيرة. قال أبو سعيد: وأنتم قتلتموهم يا أهل العراق. قال: حدثنا شيبان ابن فروخ قال حدثنا القاسم وهو ابن الفضل الهداني قال حدثنا أبو نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى طائفتين بالحق. وقال: حدثنا أبو ربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد قال قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون في أمتي فرقتان فتخرج من بينهما مارقة يلي قتلهم أولاهم بالحق. وقال: حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تمرق مارقة في فرقة من الناس فيلي قتلهم أولى طائفتين بالحق. وقال: حدثني عبيد الله القواريري قال حدثنا محمد بن عبد الله ابن الزبير قال حدثنا سفيان عن حبيب نبي أبي ثابت عن الضحاك المشرقي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذكر فيه قوما يخرجون على فرقة مختلفة يقتلهم أقرب طائفتين من الحق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Kita lanjutkan kajian kita mengambil hadis dalam Sahih Muslim di dalam kitab Zakah, bab dzikrul khawarij wa sifatihim. Di mana pada hadis yang telah dibacakan tadi, yang pertamanya hadis 2454 dari dengan sanadnya kepada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dzakara qauman yakununa fi ummatihi. Usai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut satu kelompok, satu kaum yang mereka itu berada di umatnya. يخرجون في فرقة من الناس mereka keluar pada saat perpecahan di antara manusia. Simahum at-tahaluq, tanda-tanda mereka atau tanda mereka at-tahaluq, yaitu tahaluq botak. Yani murad bihi murad bil tahaluq halqur ru'us. Maksud dengan tahaluq yaitu membotakkan kepala. Wa fi riwayah al-ukhra at-tahalluq, yaitu membotakkan. Ustadalla bihi ba'dun nas ala karahati halq ar-ra's, wala dilalata fihi. Sebagian orang memandang makruhnya untuk membotakkan kepala. Kenapa? Karena tanda-tanda dari orang Khawarij itu kepalanya dibotakin. Imam Nawawi mengatakan wala dilalata fihi, tidak ada pendalilan atau argumentasi dalam hadis ini bahwasanya makruhnya untuk botak. Ada yang mengatakan bahwa mereka menjadikan botak itu syiarnya. Ya mungkin dari sisi sikap mereka dalam beragama, sholatnya mengalahkan sholat sahabat, puasanya mengalahkan puasa sahabat, mereka membaca Al-Quran, kepala mereka dibawa ketakkan supaya lebih maksimal gitu ya. Boleh jadi seperti itu. Manawi mengatakan wa inna ma huwa alamatun lahum, hanya saja itu adalah tanda bagi mereka. Tanda Khawarij pada saat dulu adalah kepalanya dibotakkan. Wal alamatu qad takunu biharamin wa qad takunu bimubah. Tanda itu boleh jadi dengan sesuatu yang haram atau dengan sesuatu yang mubah. Kama qala sallallahu alaihi wasallam ayatuhum rajulun aswad ihda adadaihi mitr sadil mar'ah. Sebagaimana kata Nabi, tanda mereka seorang laki-laki yang hitam salah satu pangkal lengannya seperti bayudara perempuan. Wa ma'lumun anna hadha laysa biharam, maka diketahui bahwa tanda yang seperti ini tidaklah haram. Waqad thabata fi sunan Abi Dawud bi isnadin ala syart al-Bukhari wa Muslim anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a sabiyan qad huriqa ba'du ra'sihi faqala احلقوا كله او اتركوه كله. dan telah sahih di dalam Sunan Abi Dawud dengan sanad sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang anak yang sebagian kepalanya telah digundulkan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, gundulkan seluruhnya atau cukur seluruhnya atau biarkan seluruhnya. وهذا صريح في إباحة حلق الرأس لا يحتمل تأويلا. Hadis ini menunjukkan secara nyata bolehnya membotakkan kepala, mencukur kepala, la yuhtamal ta'wil, maka hadis ini tidak perlu lagi ditakwil yang lain. Qala ashabuna, ulama Syafi'i mengatakan halqur ra's jaizun bi kulli hal. Mencukur kepala, membotakkan kepala boleh dalam seluruh keadaan kapanpun. Lakin in syaqqa alaihi ta'ahuduhu bid-dahm wa tasrih istahabba au istahibba halquhu wa illam yashuq istahabba tarkuhu. Akan tapi apabila memberatkan kepadanya untuk memperhatikan rambutnya dengan memberi minyak atau untuk menyisirnya, maka dianjurkan untuk membotaknya. Tapi kalau seandainya tidak memberatkannya, dianjurkan untuk membiarkannya. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melihat anak yang separuh atau sebagian dari rambutnya dari di kepalanya dicukur, sebagiannya ditinggalkan, yaitu dicukur bagian di atasnya tinggalkan misalnya, itu namanya qaz'ah. Qaz'ah itu diambil dari kondisi awan yang bertumpuk-tumpuk. Ini tumpuk ini ada putih, terus yang lainnya biru, kemudian putih gitu ya, awan di langit. Nah, rambutnya gitu juga, di sini dibiarkan rambutnya, sini dicukur, maka itu dilarang ya, dilarang. Kalau mau cukur, cukur seluruhnya ya. Cukur di sini halq tadi adalah dengan pakai busa atau yang sangat tipis sekali. Maka sekarang kita lihat model-model rambut yang banyak model qaz'ah. Malahan ada yang bikin ukiran di kepalanya. Yang model-model anak muda sekarang. Qal hum syarrul khalqi au min asyarril khalqi. Nabi mengatakan mereka seburuk-buruk makhluk atau diantara yang paling buruk dari makhluk. Yaqtuluhum adna ta'ifataini ilal haq. Yang membunuh mereka adalah dua kelompok yang paling dekat dengan, atau satu dari dua kelompok yang paling dekat dengan kebenaran. Jadi ada dua kelompok yang berpecah, berselisih, maka pasti satu di antara dua kelompok itu ada yang mendekati kebenaran. Yang membunuh mereka itu adalah kelompok yang terdekat dengan kebenaran. Hum syarrul khalqi aw min asyarril khalqi hakadha huwa fi kulli nuskhi aw min asyarri bi alf wa hiya lughatan qalilah wal masyhur syarrun bi ghairi alif. Jadi ada yang mengatakan begitu riwayatnya, ada syarr, ada asyarr. Wa fi hadha al-laf, di dalam lafaz ini dilalatun liman qala bi takfirihim. Dalam lafaz di atas seperti syarrul khalq, seburuk-buruk khalq, seburuk-buruk makhluk atau yang paling buruk dari makhluk. Dengan lafaz ini terdapat dalil bagi orang yang mengkafirkan mereka, karena sebutkan dia adalah paling jelek, makhluk yang paling jelek. Wa ta'awwalahu al-jumhur ay syarrul muslimina wa nahwi dhalik. Lalu jumhur ulama menta'wil atau memahamkannya bahwa maksud dari makhluk yang paling jelek yaitu kaum muslimin yang paling jelek. Kenapa? Karena masih disebutkan dalam hadis di atas, yakununa fi ummatihi, mereka itu terjadi di, ada di umat Nabi Muhammad. Qauluhu wa yaqtuluhum awla ta'ifataini ila al-haq. Kalau yang sebelumnya yaqtulum adna ta'ifataini ila al-haq, dalam riwayat yang lain yaqtuluhum awla ta'ifataini ila al-haq. Awla ta'ifataini bil-haq, mereka dibunuh oleh satu di antara dua kelompok yang lebih dekat kepada, yang lebih utama kepada hak, atau yang lebih utama memegang hak. Fi riwayatin takunu ummati fariqai firqataini fatukhruju minhuma mariqatun tali qatluhum awlahuma bilhaq. Umatku akan menjadi dua kelompok, maka keluar di antara mereka berdua yang keluar, yakni khawarij, mereka dibunuh oleh orang yang di antara dua kelompok yang lebih dekat kepada, lebih utama dengan hak. Imam Nawawi mengatakan hadhihi riwayat, riwayat-riwayat ini sarihatun fi anna aliyan radhiyallahu anhu kana huwa al-musibul muhiqqu wa ta'ifatul ukhra ashabu muawiyah radhiyallahu anhu kanu bughatan muta'awwilin. Riwayat-riwayat ini nyata menjelaskan bahwa Ali radhiyallahu an dialah yang benar. Kemarin kita telah sebutkan bahwa ini adalah ijtihadnya para sahabat. Kita tidak boleh memudah-mudahkan lidah kita untuk mencaci mereka. Tidak boleh. Tapi ini adalah masing-masing mereka mujtahid. Dan dari ijtihad mereka menghasilkan sebuah hasilan. Ada yang hasilnya benar, ada yang hasilnya keliru. Nah, dalam ijtihad yang terjadi ini, Ali huwal musib, dia benar, muhiq, di atas hak. Wa ta'ifatul ukhra, kelompok lawannya yang lain, yaitu ashabu Muawiyah, yaitu pengikut dari Muawiyah, kanu bughatan muta'awwilin, mereka yang melampaui batas, dan orang yang mentakwil, yakni memberikan tafsiran lain. وفيه تصريح بأن طائفتين مؤمنون لا يخرجون بالقتال عن الإيمان. Di dalam hadis ini menunjukkan nyata bahwa kedua kelompok tadi, mereka kedua-duanya adalah orang beriman. Mereka tidak keluar disebabkan peperangan atau memerangi tadi. Tidak keluar dari keimanan. Wala yafsuquna, dan tidak juga mereka fasik. Wa hadha madhhabuna wa madhhabu muwafiqina. Ini adalah pendapat kita, yakni pendapat Syafi'iyah dan pendapat orang-orang yang mengikuti kami, katanya. Inilah firman Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu. Apabila dua kelompok dari orang mukmin iqtatalu, saling berperang. Ya. Allah Subhanahu wa taala masih tetap menilai mereka orang-orang beriman. Nah, ini menunjukkan bahwa orang yang jatuh di dalam dosa-dosa besar tidak menyebabkan dia kafir. Berbeda dengan keyakinan Khawarij, yang mereka menganggap bahwa setiap orang yang jatuh di dalam dosa-dosa besar, maka dia adalah keluar dari agama Islam. Qal fadaraba an-nabi sallallahu alaihi wasallam lahum mathala. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan perumpamaan pada mereka, orang yang tadi yang dibunuh oleh kelompok yang terdekat kepada kebenaran itu. Aw qala qawlan, Nabi memberikan perumpamaan atau Nabi memberikan perkataan, ar-rajulu yarmi ramiyah, seseorang memanah sasaran. Aw qala al-gharad, yakni target. Fayanzuru fin nasli fala yara basiratan, dia lihat kepada mata dari anak panahnya, besi yang di ujung, dia tidak melihat darah. Wayanzuru fin nadi fala yara basiratan, dilihat di nadi itu adalah qidh, yaitu batang dari anak panahnya. Dia tidak melihat, ya, dia tidak melihat adanya darah. Tidak melihat darah sedikit enggak. Wa yanzuru fil fuqi fala yara basiratan. Fuq itu adalah yang di pangkal tempat tali panah tadi. Itulah yang aku mendorong, ya kan. Kemudian setelah itu dulu dipakai dengan bulu ayam rish, kalau yang sekarang ya tiga, ya. Qala Abu Sa'id, wa antum qataltumuhum ya ahlal Iraq, dan kalian wahai ahli Iraq telah membunuh mereka. Hadis yang keduanya yaitu dari Abu Sa'id Al-Khudri, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tamruku mariqatun, keluar sekelompok yang keluar inda furqatin minal muslimin, ketika terjadinya perpecahan di kaum muslimin. Yaqtuluha awla ta'ifataini bilhaq, kelompok ini dibunuh oleh kelompok yang kelompok dari dua kelompok yang terdekat dengan yang lebih utama dengan kebenaran, atau lebih dekat dengan kebenaran. Dalam riwayat yang lain, yakunu fi ummati firqatani, akan ada di umatku dua kelompok. Fayakhruju min bainihima mariqatun, keluarlah di antara mereka sekelompok yang keluar, mariqah. Yali qatlahum awlahum bilhaq, yang membunuh mereka adalah kelompok yang lebih utama dari dua kelompok tadi dengan kebenaran. Kemudian dalam riwayat berikutnya, Masyarakat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tamruku mariqatun fi furqatin minan nas, keluar sekelompok mariqah yang keluar tadi, fi furqatin, pada perpecahan dari manusia. Wa liqatlahum awla ta'ifataini bilhaq, yang membunuh mereka adalah orang atau kelompok yang utama, yang yakni lebih dekat kepada kebenaran. Begitu juga riwayat terakhir, qauman yakhrujuna ala furqatin mukhtalifah yaqtulum aqrabu at-ta'ifataini minal haq, yaitu qaumun, sekelompok orang, yakhrujun, yang keluar, yang berontak, ala furqatin, bisa baca furqatin atau firqatin. Furqatin yakni perpecahan, firqatin kelompok, mukhtalifatin yang berbeda. Yaqtuluhum aqrabu ta'ifataini minal haq, mereka dibunuh oleh kelompok yang terdekat dengan kebenaran. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari hadis-hadis yang kita pelajari sebelumnya juga, kita sudah mengetahui tentang ciri-ciri khawarij. Yang khawarij ini mengkafirkan kaum muslimin. Di antara ciri-cirinya sebagaimana yang telah kita pelajari, mereka mengambil sikap keras, ya, syaddiduna fid-din, keras dalam agama yang tidak pada tempatnya, ya, yang sunat dianggapnya wajib, ya, wajib apalagi. Wa yubaliguna fi sholati wal qira'ah, mereka yakni sholatnya dan bacaannya luar biasa lebihnya, sungguh-sungguhnya. Akan tetapi mereka tidak menegakkan hak-hak Islam. Di antara ciri mereka, mereka mau cukur rambutnya. Sebagaimana Nabi juga, satu di antara mereka ada tandanya, yaitu di pangkal lengannya terdapat membesar daging ya, seperti payudara perempuan. Ketika terjadi peperangan, Abi Sa'id Al-Khudri berusaha untuk mencari ini. Subhanallah, dia dapatkan. Dia temukan seperti apa yang disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah taala alam, ini yang dapat kita sampaikan. Ya, di bab berikutnya insyaallah besok adalah at-tahrid ala qatl khawarij. Yaitu motivasi dorongan untuk membunuh khawarij. Karena khawarij ini ya, dia bagikan duri dalam daging. Ya. Dan sifatnya juga adalah yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awthan. Mereka membunuh ya, kaum muslimin dan membiarkan orang-orang musyrikin. Apakah syafaat Al-Quran tidak bermanfaat bagi khawarij karena mereka para penghafal Al-Quran, dan bagaimana caranya agar kami terhindar dari sifat khawarij? Iya. Apakah Al-Quran ini memberikan syafaat kepada dia? Kita lihat dia hanya membaca tidak memahami, sehingga dia tidak mengamalkan. Kemudian bagaimana cara kita menghindari dari sifat khawarij? Ya, kita pelajari. Yang pertama, hendaklah kita berilmu tentang akidah yang benar dulu. Ya, bagaimana akidah yang sebenarnya dalam memahami keimanan. Kita harus tahu standar. Jangan kita nanti, oh kalau gitu saya akan mempelajari sifat-sifat khawarij. Ya, kita pelajari sifat khawarij tetapi kita tidak mempelajari akidah yang benar. Ya, kita tidak memiliki standar yang mengukurnya. Seperti misalkan orang pergi ke jalan ke Jakarta, dia harus tahu dulu jalan Trans Sumatera. Jangan dia pelajari jalan-jalan yang di pinggiran, jalan Jambi, jalan Lampung dipelajari, jalan Bengkulu dipelajarinya. Tapi jalan Trans Sumatera ini enggak diketahui. Ya. Nah, di situ aku melenceng. Dia harus tahu dulu nih mana jalan yang benar, mana akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang keimanan ini bagaimana. Ini harus dia ketahui dulu. Setelah itu baru kita mengetahui penyimpangan-penyimpangan yang menyimpang. Araftu syarra la li syarri walakin li tawqihi. Aku mengenal yang buruk itu bukan karena buruknya, tapi ingin menghindarinya. Ya. Nah, pelajari dulu akidah yang benar, bagaimana tentang keimanan. Ya. Lalu setelah itu baru kita mengetahui sifat khawarij agar kita bisa menghindarinya. Wallahu a'lam. Izin bertanya Buya, apakah khawarij itu suatu etnis atau suku, atau apakah suatu pemikiran atau pemahaman di mana khawarij adalah kelompok yang keluar dari sunnah dan ahlu bid'ah yang suka mengkafirkan sesama muslimin? Apakah benar Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dibunuh oleh kaum Khawarij? Apakah ISIS itu implementasi dari kaum Khawarij? Ya, kaum Khawarij itu bukanlah etnis, bukanlah suku. Ya, tapi dia adalah pemahaman. Lalu dari pelajaran kita pelajari ada namanya Hawariyun, Hururiyah. Maaf. Ya, dalam hadis sebelumnya Al-Hururiyah. Ketika seorang perempuan bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, apakah wanita yang haid dia mengqadha salatnya? Lalu Aisyah mengatakan, ahwari au al-haruriyati an al-haruriyatu anti? Apakah engkau ini adalah orang Haruriyah? Haruriyah itu adalah tempat di mana di tempat itu orang-orang Khawarij berkumpul. Sehingga dinisbatkanlah mereka ke tempat tersebut. Tetapi Khawarij itu bukanlah etnis, bukanlah suku, tapi dia adalah pemahaman yang tasyaddud, yang keras, tidak pada tempatnya. Ya. Nah, apakah benar Khawarij Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh Khawarij? Benar. Ya. Utsman bin Affan dikepung oleh orang-orang Khawarij. Dan Ali bin Abi Thalib sudah menyuruh anaknya untuk melindungi, dan pemuda-pemuda sahabat pada saat itu melindungi Utsman, tapi tidak mampu. Mereka naik ke rumahnya Utsman. Utsman sedang baca Al-Quran, mereka penggal. Begitu juga dengan Ali bin Abi Thalib, dibunuh oleh Abdurrahman Al-Muljim. Dia ini awalnya ada pemahaman yang baik, tapi karena menikah dengan wanita yang pemahamannya Khawarij, maka suaminya juga menjadi Khawarij. Jadi maka menikah ini perlu satu manhaj, ya, satu sama lain saling mempengaruhi. Apakah ISIS implementasi dari kaum Khawarij? Ya, betul. Lo lihat bagaimana dia adalah, ya, apa yang dikatakan oleh orang teroris, teroris, teroris. Sebenarnya yang sekarang ini kejadiannya apa? Mereka melabelkan perang Khawarij, perang teroris, tapi sebenarnya mereka pengen memerangi Islam, orang-orang kafir itu. Ya. Nah, kita lihat bagaimana sikap-sikap ISIS dan yang lainnya yang mengambil suatu sikap yang menyebabkan orang berpandangan buruk kepada Islam. Nah, kalau ini adalah penyakit, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhnya untuk merangi. Malah sikap mereka itu ada membunuh kaum muslimin, tapi membiarkan orang kafir. Kaum muslimin yang di Irak, berapa yang banyak dibunuh? Ya? Di Syam, berapa yang banyak dibunuhnya? Tapi ke orang-orang Yahudi dia biarkan. Ya. Kalau kita lihat ISIS yang ada, malahan pengakuan dari Hillary Clinton itu adalah binaannya. Karena ingin tetap menggambarkan kepada dunia bahwa Islam itu, ya, beringes. Sementara Islam berlepas diri dari mereka. Nah, mereka kadang-kadang juga Islam tidak tidak teroris, Islam tidak anu, tapi kita harus merangi mereka. Ujung-ujungnya juga berupaya untuk memojokkan agama Islam. Akan tapi sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yuriduna an yutfi'u nurallah biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka ingin memadamkan cahaya Islam, cahaya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menghidupkan cahayanya. Walaupun orang-orang kafir enggan. Mulai kejadian-kejadian ini ya mulai kurang lebih dari tahun 2001. Mulai dari WTC, ya, hancurnya WTC, dan itu orang Amerika sendiri yang membantah bahwasanya itu bukan kerjanya orang Islam, tapi itu sudah terencana. Namun ya rencananya sangat halus. Boleh jadi secara gambaran ada taktik atau strategi untuk melawan Amerika, tapi di dalamnya dimanfaatkan. Ya akhirnya muncul fitnah setelah itu. Namun setelah muncul fitnah untuk memburuk atau menjelek-jelekkan Islam, toh di Amerika orang semakin berduyun-duyun untuk masuk ke dalam agama Islam. Setiap agama Islam ditekan, subhanallah, dampaknya ya, Islam semakin nampak zahir. Kalau tidak salah, kalau di Amerika itu azan tidak boleh keluar. Sebagaimana di Australia, ketika saya ke sana juga, azannya cuma di dalam masjid, nggak boleh keluar. Baik, sekarang kalau tidak salah kita lihat masjid yang besar yang dibangun oleh Raja Fahad itu sudah diizinkan azannya keluar. Di Inggris begitu juga. Inggris, subhanallah, negara yang terbesar, yang paling banyak kaum musliminnya adalah Inggris di Eropa. Terjadinya pembunuhan di New Zealand, ya. Coba apa hukuman yang dibuat oleh orang New Zealand? Dihukum mati, bukan hukum mati, karena mereka tidak ada hukum mati, tapi dihukum seumur hidup. Alasan-alasannya sangat logik sekali. Dibilang di situ ada intimidasi anak kecil yang sudah menindas anak kecil, menindas anak yang perempuan dan seterusnya. Ada orang yang sudah mau lari dikejar lagi, dan dia mendapatkan kasus yang berlipat-lipat. Maka dia bilang tidak ada hukuman yang tidak ada maaf lah bagi dia. Sempat juga azan dikumandangkan secara zahir. Maka kita lihat yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim, mereka pengen untuk memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala dengan mulut-mulut mereka. Wallahu mutimmu nurihi, Allah menyempurnakan cahayanya. Walau karyal kafirun, walaupun orang kafir enggan atau tidak mau. Ya. Maka bagi kita kaum muslimin dituntut bagi kita untuk menjalankan agama itu dengan benar, tidak dengan perasaan, tetapi dengan kaedah-kaedah yang telah ditetapkan oleh ulama-ulama kita. Emosional atau perasaan, semangat, kalau tidak diikat dengan kaedah-kaedah, kata Syekh bin Utsaimin, al-awatif illam yudbatu bidawabit tusbih al-asif. Kalau seandainya perasaan atau emosional, semangat tidak diikat dengan kaedah-kaedah, maka dia menjadi topan yang akan bisa menghancurkan. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu alaihi wa sallam, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.